Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akhiratu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qayyumus samawati wal ardhin, wa dululuhiyati wal 'ubudiyyati 'ala khalqihi ajma'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada, sekarang pada halaman 92, anwa'ul ma'arif, macam-macam dari isim yang ma'rifah. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita sudah menyebutkan a'raful ma'arif, ya, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Sudah kita sebutkan, yakni yang pertama adalah lafzul jalalah, Allah. Kemudian baru dhamir, dhamir mutakallim, dhamir mukhatab. Kemudian baru alam, kemudian dhamir ghaib. Kemudian isim isyarah, kemudian munada, kemudian isim mausul. Kemudian isim yang terdapat alif dan lam, baru isim-isim yang diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah. Nah, sekarang kita menuju ke pembahasan yang pertama dari isim ma'rifah, tidak lain ialah ad-dhamir, pada halaman 92. Qala al-muallif rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan, ad-dhamiru wa huwa ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. Yang pertama dari macam-macam isim yang ma'rifah ialah ad-dhamir. Ad-dhamir maknanya apa? Ialah isim yang menunjukkan mutakallim, seseorang yang berbicara, atau pihak pertama, au mukhatabin, atau seorang yang diajak bicara, atau pihak kedua, au ghaibin, atau seorang yang dibicarakan, yang tidak ada di dalam majelis pembicaraan. Jadi dhamir itu ialah suatu isim yang menunjukkan pihak yang berbicara atau yang dibicarakan. Jadi kalau yang berbicara namanya mutakallim, dhamir mutakallim. Kemudian pihak yang diajak bicara namanya dhamir mukhatab. Kemudian pihak yang dibicarakan yang tidak ada di dalam majelis pembicaraan itu adalah dhamir yang ghaib. Jadi ini adalah dhamir. Taib. Dhamir ialah sesuatu yang menunjukkan pihak yang berbicara atau yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Makanya Ibnu Malik juga mengatakan, fama lidhi ghaibatin au huduri ka'anta wa huwa sammi bidhamiri. Yani sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang gaib, pihak yang gaib yang dibicarakan atau pihak yang hadir dalam majelis pembicaraan, yakni mutakallim dan juga mukhatab, itu disebut dengan dhamir. Naam. Jadi itu adalah ta'rif daripada dhamir. Sekarang kita baca penjelasan dari Asy-Syari rahimahullahu taala. Hadzal qismu al-awwalu minal ma'arifi. Ini adalah qism yang pertama, jenis yang pertama dari isim-isim yang ma'rifah. Wa huwa ad-dhamir, ialah isim dhamir. Wa huwa lafdun yadullu ala mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahuwa. Ialah suatu lafaz yang menunjukkan mutakallim, yakni seorang yang berbicara atau pihak pertama seperti ana, saya, au mukhatab atau yang diajak bicara seperti anta, kamu, au ghaib atau yang dibicarakan, kahuwa seperti dia. Wadhamiru huwa a'raful ma'arifi ba'da lafti Allah, ay laftul jalalah. Dan dhamir ialah isim yang paling ma'rifah diantara isim-isim ma'rifah. Namun kema'rifahan daripada dhamir ini terletak setelah lafdul jalalah, setelah Allah. Wa dhamirihi, dan setelah lafad daripada dhamir yang kembali kepada lafdul jalalah. Jadi dhamir itu adalah isim yang paling ma'rifah diantara isim-isim yang ma'rifah setelah lafdul jalalah. Kenapa demikian? Beliau memberikan ta'liq, innama kana lafdu al-jalalati ay Allah a'rafal ma'arifi li'annahu la yahtamilu illa al-maula jalla wa'ala bikhilafi baqiyatil ma'arif. Kenapa lafdul jalalah Allah itu dikatakan isim ma'rifah yang paling ma'rifah? Karena lafad Allah itu tidak menunjukkan sesuatu kecuali itu pasti menunjukkan Allah Rabbul Alamin, zat yang kita sembah, yang menguasai alam semesta, yang mengatur makhluk-makhluknya, memberi rizki kepada mereka, menghidupkan dan mematikan. Pasti kalau kita menyebut Allah, tidak ada terbetik sedikit pun di dalam benak kita kecuali itu langsung tertuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah. Maka Allah itu adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Baru setelahnya dhamir. Wa arafud dhamairi, dan dhamir yang paling ma'rifah, dhamirul mutakallim. Pertama adalah dhamir mutakallim, yakni pihak yang berbicara. Thummal mukhatab, kemudian dhamir mukhatab yang diajak bicara. Thummal ghaib, kemudian baru dhamir apa? Dhamir yang al-ghaib. Jadi dhamir pun bertingkat-tingkat. Ya, kema'rifahan daripada dhamir bertingkat-tingkat. Yang pertama adalah mutakallim, kemudian yang kedua mukhatab, yang ketiga adalah dhamir ghaib. Kemudian beliau sekarang menjelaskan tentang aqsam daripada dhamir, pembagian daripada dhamir. Wa huwa imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi aqumu wa taqumu au jawazan fi nahwi zaidun yaqumu au barizun. Beliau menyebutkan pembagian dhamir, bahwasanya dhamir jika ditinjau dari nampak atau tidaknya dia dalam suatu lafaz itu terbagi menjadi dua, ada dhamir mustatir dan ada dhamir yang baris. Ini pembagian dhamir yang pertama, dhamir jika ditinjau dari nampak atau tidaknya lafaznya di dalam konteks kalimat itu terbagi menjadi dua, ada yang mustatirun, ada yang tersembunyi, ada yang barizun, ada yang nampak. Imma mustatirun kal muqaddari wujuban fi nahwi aqumu wa taqumu au jawazan fi nahwi zaidun yaqumu. Kemudian beliau menyebutkan pula bahwasanya ternyata dhamir yang mustatir itu terbagi menjadi dua. Ada yang mustatirnya itu wujuban, yakni tersembunyinya itu wajib, tidak boleh ditampakkan ya. Dan kita nanti akan jelaskan apa makna daripada dhamir yang mustatir. Ada yang mustatirnya jawazan, dia boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Artinya bahwasanya dia bisa digantikan dengan isim yang dhahir ataupun dengan dhamir yang munfasil. Naam. Jadi contoh yang mustatirnya itu wujuban seperti aqumu wa taqumu. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Jadi aqumu itu ada dhamirnya, tapi dhamirnya adalah mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Takdiruhu ana. Jadi aqumu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Kemudian taqumu, taqumu ini ada dhamir yang mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Kemudian mustatirun jawazan, contohnya seperti zaidun yaqumu. Maka yaqumu di sini fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila zaid. Kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullahu taala. Ad-dhamiru min haythu zuhurihi fil kalami wa adami zuhurihi kismani. Dhamir jika ditinjau dari nampak atau tidaknya dia dalam suatu lafaz itu terbagi menjadi dua. Al-awwalu barizun, yang pertama adalah dhamir yang baris. Apa itu dhamir baris? Wa huwa ma lahu suratun fil lafzi, ialah dhamir yang ada hakikatnya, ada bentuknya, ada gambarnya di dalam suatu konteks kalimat. Jadi dhamirnya itu kelihatan. Kata imin katabtu alwajiba, seperti ta, dhamir atta ayta'u alfa'il dalam perkataan kita katabtu alwajiba. Maka dhamirnya mana? Tu. Katabtu, dhamirnya tu. Baik, jadi katabtu, katabtu fi'lun madin mabniyun ala as-sukun litisarihi bita'i al-fa'il watta hiya dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilin. Atsani mustatirun, yang kedua adalah dhamir yang mustatir. Wa huwa alladhi laisa lahu suratun fil lafzi, ialah dhamir yang tidak nampak gambarnya, tidak nampak bentuknya di dalam suatu lafaz atau konteks kalimat. Beliau menyebutkan ta'liq, wa la yakunu dhamiru al mustatiru illa marfu'an li'annahu fa'ilun au na'ibuhu. Dan dhamir yang mustatir itu selalu dalam kondisi yang marfu. Ingat, dhamir yang mustatir selalu dalam kondisi apa? Marfu. Karena dia pasti menjadi fa'il atau na'ibu al-fa'il. Wa huwa naw'an, dan dhamir mustatir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dan dijelaskan pula oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ada dua macam. Yang pertama mustatirun wujuban, yang mustatirnya itu wajib. Yang kedua mustatirun jawazan, yang mustatirnya tersembunyinya itu boleh, boleh ditampakkan dan boleh disembunyikan. Fal mustatiru wujuban huwa alladhi la yahullu mahallahu ismun dhahirun wala dhamirun munfasilun yartafi'u bil amil. Mustatir wujuban itu yang seperti apa? Ialah suatu kalimat yang mengandung dhamir, yang dhamirnya ini itu tidak bisa digantikan dengan isim yang dhahir atau dengan dhamir yang munfasil, yang mana dhamir yang munfasil ini itu menjadi rofa dengan amil. Dengan amil maksudnya dengan fi'ilnya. Nahu akumu bisilati rahimi, akumu bisilati rahimi, fafa'ilu akumu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Jadi akumu itu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Jadi aqumu itu dhamirnya mustatir, wujuban, wajib disembunyikan. Wa hadha ad-dhamiru la yahullu mahallahu ismun dhahir. Dan dhamir yang tersembunyi di dalam aqumu itu tidak bisa digantikan dengan isim dhahir. Fala taqulu aqumu khalidun mathalan. Maka enggak boleh kita katakan aqumu khalidun. Maksudnya sayanya itu adalah Khalid. Aqumu khalidun enggak boleh. Khalid sebagai fa'il di sini dari apa? Dari fi'il aqumu. Jadi khalidun ya di sini itu tidak bisa menggantikan status daripada dhamir yang mustatirnya wujuban di dalam aqumu. Jadi khalidun dirafakkan oleh amil fi'il aqumu ya, maka tidak benar. Karena apa? Karena aqumu itu sudah terdapat dhamir yang mustatir wujuban. Naam. Maka tidak boleh ya menggantikan dhamir yang mustatirun fihi wujuban di dalam suatu fi'il itu dengan isim yang dhahir. Wala dhamirun munfasilun fala taqulu aqumu ana ala ayyakuna fa'ilan. Dan tidak pula kita mengatakan aqumu ana dengan menyebut ana sebagai fa'il, maka tidak benar. Aqumu ana, ana sebagai fa'il dari aqumu, maka tidak benar. Karena fa'ilnya itu adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban. Maka ana apa statusnya? Bal huwa tauqidun lit dhamiril mustatir. Maka dia adalah tauqid. Tauqid, yakni penegas bahwasanya ada dhamir ana di dalam aqumu. Aqumu ana. Jadi ana di sini itu bukan fa'il, tapi dia adalah tauqid. Wal istitaru al wajibu lahu mawadi'u minha. Dan dhamir yang mustatirun wujuban, jadi yang wajib disembunyikan, itu memiliki tempatnya. Di antara tempatnya yang mustatir wujuban itu yang pertama, ma'a fi'lil amri al musnadi lil wahidi. Dia bersama dengan fi'il amr. Fi'il amr yang mana dhamirnya itu anta. Fi'il amr yang dhamirnya apa? Anta. Nahwu akim as-salata. Akimis salata. Maka akim di sini itu terdapat dhamir. Dhamirnya apa? Mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Akim fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa hurrika bil kasrati liiltiqai as-sakinaini. Jadi akim fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa hurrika bil kasrah liiltiqai as-sakinaini wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Wa amma qawluhu ta'ala uskun anta wa zawjukal jannah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, fa anta tawqidun lit-dhamiri al-mustatir. Adapun terkait dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-35, uskun anta, ada anta ya. Ini khitab untuk Adam dan juga Hawa. Uskun anta wa zaujukal jannah. Maka anta di sini itu bukan fa'il dari uskun, tapi dia adalah taukid untuk dhamir yang mustatirun fihi wujuban di dalam uskun. Jadi uskun itu fi'lu amrin mabniyun ala as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Sedangkan anta di sini adalah taukid lit dhamiri al mustatir. Wa zaujuka dengan merafakkan zaujuka ma'tufun 'ala dhamiril mustatir. Jadi zaujuka ini menurut sebagian i'rab ma'tuf, diatofkan kepada dhamir yang mustatir. Dhamir mustatir di sini kondisinya apa? rofa, ya, uskun itu kan ada tomir takdiruhu apa anta, kondisinya apa rofa, karena statusnya dia sebagai fa'il. Maka wa zaujuka zauju di sini ma'tufun 'ala tomir al mustatir marfu, seperti tomir yang mustatir tadi. Ya, undur ta'liqan fi akhir bab al-maf'ul ma'ah halaman 229. Beliau mengisyaratkan di sini supaya kita melihat kepada ta'liq pada halaman 229 dalam bab al-maf'ul ma'ah. Karena sebagian ulama itu berpendapat lain terkait i'rab dari uskun anta wa zaujukal jannah, terutama zaujuka. Kenapa dia qorofa di situ? Harusnya secara dohir dia nasob. Tapi dalam kiroah kita, dia dibacanya dengan apa? Rofa. Harusnya itu nasob kalau secara dohir. Kenapa nasob? Karena wawunya adalah wawul ma'iyah. Uskun anta wa zaujaka al jannah. Maka wawunya itu wawu al ma'iyah. Sehingga harus nasob. Taib. Tapi kok di situ rofa? Berarti bagaimana cara mengirobnya wa zaujuka? Sebagian ulama seperti Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan itu marfu dengan fi'lin yang mahdhuf. Ditakdirkan sebelumnya uskun anta wal yas wal taskun aw wal yaskun zaujuka. Takdirnya uskun anta wal yaskun zaujuka al jannah. Jadi itu takdirnya. Naam. Jadi sebagian ulama menjadikan zaujuka itu dia sebagai fa'il li fi'lin mahdhuf takdiruhu wal yaskun zaujuka al jannah. Namun sebagian ulama seperti Abu Hayyan rahimahullahu taala itu menjadikan wa zaujuka sebagai isim yang ma'tuf kepada dhamir yang mustatir di dalam uskun, yang mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta, dalam kondisi rofa maka dia juga ikut rofa wa zaujuka. Baik, dan ini sebenarnya sesuatu yang ganjal kalau dalam kaidah bahasa Arab sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Karena kalau misalkan wa zaujuka itu disebut sebagai ma'tuf kepada uskun, uskun anta, ini seolah-olah bahwa fi'il yang mengandung dhamir mustatir fihi wujuban, yakni fi'il amr, itu bisa merofakkan isim yang dhahir. Bisa merofakkan isim yang dhahir. Padahal kan tidak. Padahal kan tidak. Misalkan kalau kita katakan kum khalidun. Kum khalidun. Kum itu kan sudah ada dhamir, ya tidak? Ya tidak? Sudah ada dhamir. Dhamirnya apa? Mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Nah kalau kita katakan khalidun tidak boleh. Jadi fi'il amr seolah-olah merofakkan khalidun. Nah ini tidak benar. Karena dhamir yang terkandung di dalam fi'il amr itu adalah yakni dhamir mustatirun fihi wujuban. Ya, kalau dhamirnya tadi khitabnya itu untuk anta. Maka uskun anta wa zaujuka. Jadi zaujuka itu kalau disebut ma'tuf kepada dhamir yang mustatir di dalam uskun, itu sebagian ulama tidak meridhoinya. Karena seakan-akan fi'il amr ini yang merofakkan zaujuka. Paham tidak? Ya, jadi bisa merofakkan zaujuka. Jadi fi'il amr ya, atau mafhumnya fi'il amr itu bisa merofakkan isim yang dohir, dan ini dikatakan ganjal dalam kaidah bahasa Arab. Namun semisal Abu Hayyan itu mengatakan bahwasanya wa zaujuka itu dalam kondisi ma'tuf, dan ma'tuf itu adalah tabi, pengikut. Padahal kaidah mengatakan yuktafaru littabi ma la yuktafaru lil matbu, bahwa sesuatu yang mengikuti itu masih lebih ringan dimaafkan daripada sesuatu yang diikuti, ya. Jadi masih diberikan belas kasihan. masih diberikan toleransi untuk sesuatu yang mengikuti. Tapi kalau dia sudah statusnya sesuatu yang diikuti, maka tidak diberikan toleransi. Ala kulli hal, Syekh Abdullah Al-Fauzan Habibullah Ta'ala mengatakan, wa zaujuka di sini maktufun ala tomir al-mustatir. Ya, berarti kondisinya apa? Rofa. Nah, namun sebagian ulama mengatakan bahwa wa zaujuka itu marfu li fi'lin mahduf takdiruhu wal yaskun. Yang kedua, ma'al fi'lil mudhari illadhi fi awwalihi hamzatul mutakallimi. Yang kedua, dhamir yang mustatir fihi wujuban itu terdapat dalam fi'il mudhari, yang mana di awalnya terdapat hamzah al-mutakallim. Nahwu astaikidu mubakiron. Maka astaikidu di sini fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Taib. Kemudian yang ketiga, ma'al fi'il mudhari alladhi fi awwalihi an-nun, bersama dengan fi'il mudhari yang diawali dengan nun. Berarti ada dhamir apa? Nahnu. Nahwu nahnu la nuhibbu as-sahara. Yang menjadi pembahasan kita adalah nuhibbu. Jadi nuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Yang keempat, ma'al fi'lil mudhari illadhi fi awalihi ta'u khitabil wahidi atau ta'u khitabil wahidi. Naam. Jadi bersama dengan fi'il mudhari yang mana diawali dengan ta, yang ta ini menunjukkan dhamir anta, khitab wahid untuk dhamir anta. Ya. Nahwu anta tuhibbu al-kutubal mufidata. Yang kita bahas adalah tuhibbu. Anta tuhibbu. Jadi tuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Taib. Jadi inilah mawadhi, tempat-tempat munculnya dhamir atau tersembunyinya dhamir itu secara wajib. Yang pertama itu di fi'il amr yang mengandung dhamir anta. Yang kedua di fi'il mudhari yang mengandung dhamir ana. Yang ketiga di fi'il mudhari yang mengandung dhamir nahnu. Yang keempat di fi'il mudhari yang mengandung dhamir anta. Nah, saya punya rumus sendiri. Ini rumus buatan saya ya. Bisa untuk menghafal tempat istitar dhamir yang wajib. Jadi rumusnya itu if'al anta mudhari. If'al anta mudhari. Jadi itu rumus if'al anta mudhari. If'al maksudnya dhamirnya yang mustatir wujuban tersembunyi di fi'il amr. Di fi'il amr yang mengandung dhamir anta, karena kan if'al. If'al berarti kalau di if'al dan yang semakna dengan if'al itu terdapat dhamir yang mustatirun fihi wujuban. Kemudian anta mudhari itu rumus anta. A-nya, hamzahnya itu ana, nunnya itu nahnu, ta-nya itu anta. Jadi kalau di anta, ana, nahnu, anta di fi'il mudhari itu terdapat dhamir yang mustatirun fihi wujuban. Faham ya? Taib. Jadi itu rumus untuk memudahkan kita menghafal di mana-mana saja ya dhamir yang mustatirun fihi wujuban itu berada. Jadi yang pertama di fi'il amr yang mengandung domir anta, kemudian di fi'il mudhari yang mengandung domir ana, di fi'il mudhari yang mengandung domir nahnu, dan di fi'il mudhari yang mengandung domir anta. If'al anta mudhari. If'al fi'il amr mengandung domir anta. Anta mudhari, ana, nahnu, dan anta di fi'il mudhari. Faham ya? Sejatinya masih ada lagi kalimat-kalimat yang mengandung dhamir yang mustatirnya itu adalah wujuban. Makanya beliau juga mengisyaratkannya di ta'liq yang nomor 2. Beliau memberikan ta'liq pada nomor 2, huna qa'idatun la ba'sa biha fi hadzal mawdhi wa hiya annahu idza kana ad-dhamiru al-mustatiru muqaddaran bi ana aw nahnu aw anta fa huwa mustatirun wujuban. Jadi ada kaidah yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menghafal tempat-tempat tersembunyinya dhamir, ya. Untuk dhamir yang mustatir, yang pertama yang wujuban itu kapan dhamir itu tersembunyi wujuban? Jika ada dhamir yang mengandung, ya, yang mengandung dhamir ana, jika ada suatu konteks kalimat atau fiil yang mengandung dhamir apa? Ana, nahnu, ataupun anta, maka mustatirnya apa? Wujuban. Tapi jika dia ditakdirkan mengandung kalimat tadi atau fiil tadi ditakdirkan mengandung dhamir huwa atau hiya, maka mustatirnya apa? Jawazan. Illa fi mawadi'a yasiratin. Kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit. Yang pertama, wa hiya af'alul istisna, seperti fiil-fiil istisna, mithlu khala, wa'ada, walaysa, wala yakunu, wa ma fi'li ta'ajjubi al-madi, wa fa'il ni'ma wa bi'sa, idha kana tomiron, mufassaron, bitamyizin, ala ahadi al-qawlaini. Naam. Jadi, sejatinya domir-domir yang mustatir, yang mustatirnya itu adalah wujuban, itu ada masih di beberapa tempat yang lain. Ya, insyaallah taala mungkin akan kita sebutkan pada pekan yang akan datang, bismillahirrahmanirrahim.